Spesial buat anda semuanya, warga Petraka tercinta. Petraka. Yeah. berjanji setia untuk kamu, mengikat cinta saling menyatu. Usia muda bersamamu, bina ajak dan menjemputmu. La la la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Brode.